Mengetahui sesuatu yang wajib adalah wajib. Mengetahui sesuatu yang haram adalah wajib. Maka seorang muslim harus tahu yang wajib dan yang haram minimal. Saya tidak tahu bagaimana tata cara sholat tahajud. Dosa apa tidak? Jawab. Enggak dosa karena sholat tahajud tidak wajib. Saya tidak tahu bagaimana cara wudu. Berdosa apa tidak? Dosa karena wudu wajib. Tidak sah sholat kalau tidak wudu. Saya tidak tahu cara mandi junub. Berdosa. Saya tidak tahu cara sholat zuhur. Berdosa. Karena itu wajib. Begitu juga saya tidak tahu kalau babi itu haram. Kalau khamr itu haram. Dosa. Karena yang haram wajib diketahui. Bid'ah ini haram. Bid'ah ini haram. Karena diancam dengan neraka. Iyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah. Kulla dalalatin finnah. Hati-hati oleh kalian, segala bentuk ibadah yang tidak pernah aku contohkan, kata Nabi. Segala bentuk ibadah yang tidak ada contoh dariku, itu namanya bid'ah. Semua bid'ah itu sesat, dan semua yang sesat tempatnya di neraka. Tentu bid'ah ini haram. Karena diancam dengan neraka. Mana mungkin tidak haram, kok diancam dengan neraka. Maka mengetahui bahwa ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, wajib. Wajib. Kalau tidak tahu, berdosa. Maka bagaimana? Wajib belajar. Adapun dalam perjalanan belajar bertahun-tahun kita terjerumus dalam satu bid'ah, ya, karena tidak tahu tapi masih sedang tahap belajar, mudah-mudahan Allah ampuni. Mudah-mudahan Allah ampuni. Ya, yang sangat disayangkan adalah kejumudan seseorang. Enggak, saya mau belajar. Nah, saya sudah cukup dengan kiai saya, ustaz saya. Saya sudah di pesantren 8 tahun misalnya. Ah, ini jumud. Ya, orang ada yang sempurna. Kiai manapun, ulama manapun, pasti ada saja hadis yang belum pernah dia dengar. Hadis jutaan. Mana mungkin sudah pernah dia dengar semua. Gitu. Ya, maka kita harus belajar agar kita bisa tahu mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Nah, silakan. Ya.